atas sukar ini akan membeli baju dengan benang di dalam peti. Lihat abang, lihatlah anak dara sedang menyanyi. Oh, jangan diganggu, biar senang di dalam hati. Pat pat gulipat, baju baru banyak bertali. Coba coba dengar dan lihat, saya nyanyi sambil menari. Pat pat pat gulipat, dari kota ke pasar baru. Pakai baju baru, bahan halus super ungu. Lihat abang, lihatlah anak dara menyanyi lagu. Suaranya merdu, kan terobat hati yang rindu. Sambil menari, pat pat pat gulipat, dari kota ke pasar baru. Pakai baju baru, bahan halus super ungu. Lihat abang, lihatlah anak dara menyanyi lagu. Suaranya merdu, kan terang.